إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم إن شاء الله pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali membaca hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani pada kitab sunan beliau, pada kitab sunnah. Kita masih di pembahasan bab tentang Al-Khulafa. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada hadis 4653. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin al-Asas As-Sijistani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Haddatsana Musa ibn Isma'il qala haddatsana Hammad ibn Salamah wa haddatsana Ahmad ibn Sinan qala haddatsana Yazid ibn Harun قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى فلعل الله وقال ابن سنان اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani rahimahullahu ta'ala haddathana Musa ibn Isma'il At-Tabuzaki. Beliau sebagaimana pada penjelasan-penjelasan yang lalu, rawi yang thiqah, termasuk di antara rijal kutubis sittah. Qala haddathana Hammad ibn Salamah ha, ya, tahwil sanad, ya, beliau beralih pada sanad yang lain. Wa haddatsana Ahmad bin Sinan. Jadi antara guru-guru al-Imam Abu Dawud adalah Ahmad ibn Sinan. Beliau juga rawi yang thiqah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Demikian pula al-Imam An-Nasa'i pada sunannya. Qala, kata Ahmad ibn Sinan, haddatsana Yazid ibn Harun Al-Wasiti. Beliau dari negeri Wasit. Wasit, negeri yang ada di Irak, yang terletak antara Kufah dan Basrah, pertengahan antara Kufah dan Basrah. Beliau Yazid ibn Harun, rawi yang thiqah, termasuk rijal kutubis sittah. Qala haddatsana Hammad ibn Salamah. Jadi bertemu di sini riwayatnya pada محمد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عاصم يعني مقصود عاصم بن أبي نجود أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر على القول المشهور كما قال النووي رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلع بسبه قال موسى أي pada riwayat Musa ibn Ismail lafaz hadis ya, yang beliau riwayatkan fala'allallaha dengan lafaz fala'allallaha wa qala Ibn Sinan. Adapun pada riwayat Ibn Sinan, Ahmad Ibn Sinan, ittala'allahu ala ahli badrin. Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada ahlu badr, yani mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yang ikut di dalam peperangan Badar. Ini perang pertama ya, yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar Quraisy. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan utama dari pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah untuk menghadang ya, kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki yang lain dari apa yang mereka, yakni para sahabat, tuju. Di mana kafilah dagang Abu Sufyan berhasil lolos dan orang-orang musyrikin Makkah, mereka ya, yang mendengar adanya upaya penghadangan tersebut menyiapkan pasukan yang berjumlah sekitar 1000 orang, sementara muslimin yang ada ketika itu hanya sekitar 300-an. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk bertemunya dua pasukan tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian faqala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, kepada ahlu badr, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah apa yang kalian kehendaki maka sungguh aku telah mengampuni kalian. Dan ini keutamaan yang diraih oleh para sahabat dari kalangan ahlu badr. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah pada kitab Riyadh Al-Fawaid ketika memberikan penjelasan terkait dengan hadis ini, beliau menyatakan yang makna dari kalam beliau bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan ucapannya kepada ahlu badr, silakan kalian berbuat apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah memberikan ampunan kepada kalian. Kata Al-Imam Ibn Qayyim bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengetahui bahwa mereka ya, ahlu badr, orang-orang yang mereka ya, meraih keutamaan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin yakni mereka seandainya pun terjatuh di dalam sebuah ketergelinciran untuk terus-menerus pada perbuatan tersebut. Satu kejadian yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada kitab sahihnya terkait dengan hadis ini, yang juga merupakan penjelas dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Mumtahanah, yakni ketika salah seorang di antara sahabat Nabi yang bernama Al-Hatib ibn Abi Balta'ah, beliau memberitakan kepada kerabat beliau yang masih ada di Makkah suatu perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabatnya untuk merahasiakannya. Jadi rencana Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk yakni mengirim pasukan ke Makkah ya, pada peristiwa Fathu Makkah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan apa yang dilakukan oleh sahabatnya tersebut kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mencegat ya utusan yang dikirim oleh sahabat Al-Hatib bin Abi Balta'ah tersebut. Di mana beliau menulis surat yang surat ini dibawa oleh seorang wanita. Jadi dia sendirian berangkat dari Madinah menuju Makkah. Ketika dicegat oleh Ali radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang bersamanya, ya wanita tersebut berkelit dan menyatakan tidak membawa apa-apa. Ya, maka Ali menegaskan bahwa tidak mungkin Rasulullah berdusta. Ya, kalau kamu tidak jujur, ya tidak menunjukkan apa yang kamu bawa dari surat tersebut, maka kami akan melucuti pakaianmu. Sampai akhirnya si wanita tersebut ya meminta untuk Ali dan para sahabat membalikan tubuhnya. Dan dia mengambil surat yang dia sembunyikan di balik ya, jalinan rambutnya. Kemudian dibawalah surat tersebut menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Al-Hatib untuk dimintai keterangan dan alasan yang menjadi sebab perbuatan beliau tersebut. Maka Al-Hatib menyampaikan bahwa beliau tidak bermaksud apa-apa dengan apa yang beliau perbuat, tidak pula membocorkan ya rahasia rencana Rasulullah kepada musuh-musuh Allah, orang-orang musyrikin Quraisy. Akhirnya beliau menyampaikan bahwa beliau memiliki sanak famili yang ada di sana yang mereka tidak memiliki pelindung-pelindung. Umar radhiyallahu taala anhu sebagaimana kita ketahui ya, beliau seorang yang sangat memiliki ghirah. Ya, beliau minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ya, menebas ya, leher sahabat yang mulia tadi, Al-Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan hadis ini. Ya, sebagaimana diketahui bahwa Al-Hatib bin Abi Balta'ah ya, salah seorang di antara Ahlu Badr yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan kepada mereka dengan ampunannya. Baik, dilanjut. اسمه قال مؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبيد أن محمد ابن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحليبية فذكر الحديث قال فأتاه يعني عروة ابن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة ابن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المكفر فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته فرفع عروة رأسه فقال من هذا فقالوا المغيرة ابن شعبة. طيب حديث berikutnya kata Imam Abu Dawud rahimahullah. Haddatsana Muhammad ibn Ubayd. Qala anna Muhammad ibn Thawr haddatsahum an Ma'mar. Dari Muhammad ibn Ubayd menyampaikan bahwa Muhammad ibn Thawr telah menyampaikan hadis kepada mereka. An Ma'mar, Ma'mar yang dimaksud Ma'mar ibn Rashid al-Basri ثم اليماني. Beliau adalah guru dari Al-Imam Abdul Razak As-San'ani. Ya, Al-Imam Abdul Razak guru dari Al-Imam Ahmad. Ani Zuhri, Az-Zuhri Muhammad ibn Shihab. An Urwah ibn Az-Zubair. Urwah ibn Az-Zubair adik dari Abdullah ibn Az-Zubair. Beliau masuk dalam generasi tabi'in. Adapun Abdullah ibn Az-Zubair termasuk dari sahabat dan masuk dalam salah satu Al-Abadillah. Ini diantara orang-orang yang memiliki nama Abdullah. Urwah ibn Az-Zubair dikenal sebagai seorang yang dijuluki As-Sabir Al-Muhtasid, seorang yang sabar dan senantiasa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tarikh menyebutkan tentang ujian, di antara ujian yang beliau hadapi yang menunjukkan bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di antaranya kejadian ketika beliau menghadapi suatu musibah yang mengharuskan salah satu di antara kakinya diamputasi. Dan beliau termasuk orang yang memiliki kedudukan di sisi penguasa dari kalangan Bani Umayyah, sehingga dokter istana yang menangani proses amputasinya tersebut. Kata para dokter, kalian di masa itu belum dikenal ada bius, ya, bius total maupun bius lokal. Untuk dijalankannya operasi amputasi ini, dipotong ya anggota badan, mengharuskan orang yang akan diamputasi minum khamr terlebih dahulu supaya tidak sadar dan tidak dengan itu tidak sakit. Kata Urwah, tidak mungkin bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia rela untuk perutnya dimasuki barang yang haram tersebut. Kata para dokter, tidak ada jalan lain kecuali ini. Mungkin kalau kita ini sudah darurat ya, seperti ini. Ya, kalau kita kan gampang-gampang darurat ya. Kata Urwah, ada jalan lain. Apa itu? Lakukan kalau memang mengharuskan untuk amputasi saat aku sedang sholat. Baik. Sampai akhirnya dilakukanlah proses amputasi tersebut. Dan para dokter tersebut merasa heran luar biasa karena tidak nampak sedikit pun wajah kesakitan tampak dari Urwah. Sesuai yang kita ketahui, pada proses amputasi kan yang dipotong pada bagian yang masih sehatnya. Ya. Artinya rasa sakit mesti muncul. Setelah selesai, beliau dari sholatnya, beliau melihat kaki yang sudah terpisah ya, dari badannya. Dan beliau mengatakan, Alhamdulillah. Jadi yang keluar dari lisan beliau pujian kepada Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada saya 4 anggota badan. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil dari 4 anggota badan itu, maksudnya tangan 2, kaki 2. Allah mengambilnya 1 dan menyisakan untuk saya lebih banyak. Ternyata di saat yang hampir bersamaan, Allah memberikan ujian yang lain, di mana salah seorang di antara putra beliau, dan itu putra yang paling beliau cintai di antara yang lainnya, ya, Allah takdirkan meninggal akibat terinjak kuda ya, kerajaan. Sampai-sampai yang mengasuhnya ketika itu maju mundur hendak menyampaikan berita duka ini, karena tahu Urwah baru saja menghadapi ya ujian kehilangan kaki. Namun di siang lain mereka juga merasa beban seandainya terlambat menyampaikan ini, khawatir disalahkan. Ya, sampai akhirnya mereka pun ya memberanikan diri dan menyampaikan berita duka tersebut kepada Urwah. Kembali kita melihat bagaimana reaksi ataupun respon tabi'in yang mulia ini, yang merupakan salah satu di antara fuqaha as-sab'ah yang ada di Madinah. Beliau merespon berita duka tersebut dengan memuji Allah kembali. Mengatakan Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya sekian banyak putra. Allah mengambilnya hanya 1 yang disisakan untuk saya masih lebih banyak. Ini contoh di antara tokoh-tokoh ya, murid-murid para sahabat yang dikenal sebagai seorang yang sabar dan senantiasa mengharap pahala. Beliau di siang lain juga dikenal sebagai seorang yang memiliki kekayaan yang melimpah dan kedermawanan yang luar biasa. Ya, beliau memiliki kebun anggur, kebun kurma yang ketika masa-masa berbunga beliau memerintahkan para budaknya untuk memagarinya, ya, memagari kurma-kurma dan anggur-anggur tersebut supaya bunganya ya dengan harapan bisa sukses menjadi buah begitu. Jadi dipagari. Kemudian ketika buahnya sudah matang, ya, maka beliau kembali memerintahkan para budaknya untuk membongkar pagar tersebut. Dan beliau mempersilakan siapa saja ya, yang mau untuk menikmati buah itu ataupun dibawa ke rumahnya, dipersilakan. Ini diantara gambaran kedermawanan Urwah ibn Zubair. Di samping sekali lagi beliau adalah salah satu di antara fuqaha, di antara ulama yang ada di Madinah. Jadi terkumpul pada diri beliau sekian sifat kemuliaan dari sisi ilmu, kemudian kesabaran, demikian pula kedermawanan. Ya, semoga yang demikian bisa menjadi teladan ataupun contoh bagi kita. Ya. Kata beliau, Anil Miswar ibn Makhramah. Ya, ini sahabiyul hadith Al Miswar ibn Makhramah. Qala, beliau berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaman al Hudaybiyah. Fadzakar al hadith. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar ya, pada peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah yakni perjanjian atau gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kufar Quraisy. Fa dzakara al-hadits. Kemudian beliau menyebutkan hadis pada peristiwa tersebut. Qala, dia berkata, fa'atahu, yani Urwah ibn Mas'ud, ini utusan dari Quraisy, di mana dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Urwah ibn Mas'ud mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yukallimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dia berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini yang berbicara? Urwah ibn Mas'ud, ya. Fakullama kallamahu akhadha bi lihyatihi. Setiap kali dia berbicara kepada Nabi, dia ya memegangi lihya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal Mughiratu ibn Syu'bah qa'imun ala ra'si Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu sahabat Al Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an beliau berdiri, yakni pada posisi di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tergambar di sini Nabi duduk, ya. Demikian juga Urwah. Sementara Al-Mughirah ibn Syu'bah beliau berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu as-sayfu, dan beliau ketika itu membawa pedang. Jadi Al-Mughirah ibn Syu'bah membawa pedang. Wa 'alaihi al-mighfar, dan beliau juga memakai mighfar. Mighfar yakni penutup kepala yang biasa digunakan pada saat berperang. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bersamaan dengan kekuatan tawakal beliau dan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menempuh sebab-sebab keselamatan, ya. Beliau dalam perang beliau memakai baju besi, demikian juga memakai mighfar, penutup kepala, yang juga ya tujuannya untuk melindungi kepala. Ini juga menunjukkan kepada kita ya bahwa termasuk di antara wujud tawakal adalah menempuh sebab. Dan juga pada peristiwa perang Uhud, ya, gambaran di antara hal yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki pengetahuan tentang perkara gaib. Beliau tidak mengetahui bahwa pada peristiwa perang tersebut akan terluka. Demikian pula ini sebagai gambaran yang tegas yang menunjukkan bahwa beliau tidak memiliki apa yang disilakan ilmu kebal, ya. Dan itu bukan bagian dari ilmu-ilmu yang diridhoi, ya. Bahkan itu termasuk di antara yang diajarkan oleh para Dajjalun, ya, para dukun, para tukang sihir. Dan hal yang sangat disayangkan, ya, hal yang semisal ini dianggap sebagai sebuah keutamaan. Ya, kalau ada ribut-ribut, biasanya sebagian pihak ada yang melakukan pengisian, ya. Jadi pasukannya disuruh makan gotri. Ya, itu. Ya, mungkin banyak sepeda motor yang kehilangan gotri nanti. Biar kebal katanya seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabatnya, tidak memiliki hal yang demikian. Seandainya itu sebuah kemuliaan, tentu mereka orang-orang yang lebih pantas untuk memilikinya. Dan sangat disayangkan sekali lagi, banyak pihak-pihak tertentu, ya, yang kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu, ya, memakai raja dan semisalnya untuk kekebalan tadi. Fadaraba yadahu bi na'li sayf. Maka Al-Mughirah melihat perbuatan Urwah ibn Mas'ud terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak beradab ini. Urwah pun ya memukul ya tangan dari Urwah ibn Mas'ud tadi dengan ini pegangan dari pedangnya. Waqala, dan beliau menyatakan, akhir yadaka an lihyatih, jauhkan ya tanganmu dari lihyah beliau sallallahu alaihi wasallam, dari jenggot beliau. Farafa Urwatu ra'sahu, ketika ya dikatakan seperti itu, Urwah ibn Mas'ud dia mendongakkan kepalanya ya melihat siapa yang berkata. Faqala man hadza, baik, dia bertanya, siapa ini? Faqalu, maka dijawab, Al-Mughirah ibn Syu'bah. Ya, dijawab oleh yang hadir, yang menyatakan itu adalah Al-Mughirah ibn Syu'bah. Pada ta'liq disebutkan bahwa hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dan di sini ada faedah yang menunjukkan ya bahwa kewajiban untuk kita ya memuliakan dan menjaga orang-orang yang mulia dari tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan pihak-pihak yang tidak beradab terhadapnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah. Dan ini merupakan salah satu di antara kemuliaan yang dimiliki oleh beliau ketika beliau melakukan perbuatan yang mulia ini, yakni membela dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tindak ataupun perbuatan orang-orang yang tidak beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian tentunya ya kita juga tertuntut untuk mencontoh hal yang demikian ya, yakni membela dan menghormati kemuliaan orang-orang yang mulia ya, orang-orang yang memiliki ilmu, dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kehormatannya. Saya mungkin azan terlebih dahulu. Baik, saya akan berusaha untuk membaca dan menjawab pertanyaannya. Ada seorang yang beberapa kali menyinggung suatu permasalahan fikih yang padanya terdapat khilaf di kalangan ulama. Dia menyinggungnya pada kesempatan-kesempatan yang sifatnya bukan majelis ilmu. Dan apa yang dia lakukan ini terkesan ingin memojokkan pihak yang mengikuti pendapat yang berlainan. Apakah yang demikian dibenarkan? Taib, pertama perkara yang harus kita pahami bahwa kita beragama bukan dengan khilafiyah. Jika ada perkara yang diperselisihkan, Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbingkan kita ya, pada ayat فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih dalam suatu permasalahan, maka hendaklah kalian kembalikan permasalahan yang kalian perselisihkan tersebut kepada Allah dan Rasulnya, kepada Alkitab dan As-Sunnah. Menunjukkan bahwa apapun dari perkara yang diperselisihkan pasti makhrajnya ya, jalan keluarnya akan didapatkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian bagaimana dengan sebuah permasalahan yang di kalangan para ulama sendiri terjadi khilaf? Ya, maka sikap seorang muslim untuk mengikuti dari pendapat yang paling kuat dari hujjah ataupun dalil yang dibawakan dari pendapat-pendapat yang ada tersebut. Dan tentunya dalam hal ini, jika seorang tidak memiliki kemampuan dalam menilai mana pendapat yang lebih kuat, ya dia bertanya, karena manusia ya dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana pada ayat fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr ya, mereka ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Jadi manusia ada yang maqamnya yang menjadi kewajiban bagi dia dalam suatu permasalahan agama yang tidak dia ketahui untuk bertanya ya. Dan ada pihak yang ditanya menjadi mereka para ahlul ilm yang kewajiban mereka untuk menjawab sesuai dengan ilmu yang ada pada masing-masing mereka. Kemudian bagaimana dengan yang terkadang kita satu dengan yang lain mungkin terdapat perbedaan dari pendapat yang dipilih, maka masing-masing untuk memilih sekali lagi pendapat yang sesuai dengan kadar dari kemampuan yang dimilikinya ataupun dia bertanya. Tadi sebelumnya saya jelaskan kembali dalam hal bertanya, maka upayakan untuk dia bertanya kepada orang yang pertama tentunya orang yang disilakan spesialisasinya. Ya. Sebagai contoh misalnya, para ulama Allah Subhanahu Wa Taala berikan keutamaan pada masing-masingnya dengan perkara yang berbeda. Ya. Ada yang Allah berikan kelebihan di dalam kemampuan untuk menilai hadis. Ya. Maka menjadi rujukan kita dalam hal penilaian hadis. Ya. Demikian pula ya, dalam bidang yang lainnya, bidang fikih. Bagaimana memadukan dari dalil-dalil yang ada. Ada yang Allah gabungkan, ya dia seorang muhaddits, dia seorang yang faqih. Ya, contoh misalnya semisal Al-Imam Al-Bukhari. Ya, beliau muhaddits faqih. Kemudian jika terjadi masalah yang di situ, ya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan ya, perbedaan atau khilaf ini khilaf yang mu'tabar, artinya sama-sama memiliki kekuatan hujjah, maka silakan masing-masing untuk beramal dengan apa yang sampai padanya ilmunya. Dan sikap salafus salih ya, di dalam memberikan tanggapan terhadap orang yang berbeda ya, sebagaimana Asy-Sya'bi rahimahullah menyatakan kepada salah seorang di antara muridnya Husain ibn Abdurrahman, disebutkan pada kitab Tauhid, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Ya, sungguh bagus seorang yang berhenti pada apa yang dia dengar, yakni beramal sesuai dengan ilmu yang sampai padanya. Tidak perlu untuk dia memaksakan dari pendapat yang dia pilih kepada orang lain. Ya, bahkan salah satu di antara ucapan Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan la yanbaghi lil faqih an yajrun nas ila qaulin qalahu. Tidak pantas bagi seorang faqih untuk menyeret manusia kepada pendapat yang dia berpendapat dengannya. Dia sebatas untuk mengungkapkan dalil dari pendapat yang dia pilih. Ya, adapun memaksa manusia ataupun misalnya mungkin seorang guru ya memaksa murid-muridnya untuk mengikuti pendapat dia, maka hal yang demikian hal yang tidak semestinya. Termasuk dalam hal ini, semestinya kita untuk memiliki sikap lapang dada ya, dalam permasalahan yang di situ memang ada khilaf di kalangan para ulama. Jangan sampai merasa sempit dada, apalagi ya muncul ucapan-ucapan yang tidak pantas ya terhadap orang yang berbeda pendapat dengan diri-diri kita. Dan pertanyaan yang kedua ya insya Allah sudah terang pun dalam jawaban nanti, apakah sikap yang benar dalam hal khilaf yang terjadi kalangan para ulama. Jadi kita berupaya untuk ya, mencari mana yang hujjah atau dalilnya lebih kuat ya, sesuai dengan kadar kemampuan ilmu yang Allah berikan kepada kita ya. Pada dasarnya setiap kita tertuntut sekali lagi untuk beramal di atas dalil ya, jangan beramal dengan apa yang menjadi pilihan guru kita ya. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan amalan kita, bukan amalan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.